bersama Sarah, Perdana Rekord Surabaya Ramayana juga. Gimana Madiun? Masih mau digoyang lagi sama Dennis enggak? Tarik. Mau? Tarik. Nyanyi bareng-bareng ya. Tarik, tarik. Coba, coba. Suka, suka. Pacar-pacarku.